Ayat saum itu seluruhnya ada 6 ayat, dimulai dari ayat 183 sampai 188 Al-Baqarah, dalam satu ruku dari ayin sampai ayin disebut satu ruku, katakanlah satu paket 6 ayat saum. Tidak diulang lagi di surat-surat yang lain, cukup di satu surat di Al-Baqarah saja. Beda dengan perintah aqimus shalah wa atuz zakah, diulang sampai ada 26 kali perintah aqimus shalah. Saum cukup satu kali saja. Dari 6 ayat tersebut, 4 ayat langsung menyinggung bab saum. Sementara yang 2 ayat kalau kita terjemahkan secara lafziah sepertinya tidak ada kaitannya, tidak hubungannya dengan bab saum. Yaitu ayat yang 4-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika nanti hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, kami ini dekat. Kami pasti mengabulkan permohonan siapa saja yang berdoa. Jika ia berdoa kepadaku, penuhilah perintahku, berimanlah yang sepenuhnya, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, kalau diperhatikan kata per kata, tidak ada kaitan hubungan dengan bab saum. Tapi ternyata ayat ini masuk dalam paket bab saum. 3 ayat sebelumnya bab saum, ayat 5 bab saum lagi. Ini ada nyelip nih, satu ayat ternyata tidak ada kata-kata yang ada kaitannya dengan saum, tapi ternyata ada dalam bab saum. Para ahli tafsir mengkaji, ada yang disebut tanah subuh suar, ada yang disebut tanah subul ay. Tanah subuh suar artinya relevansi surat dengan surat. Urutan surat dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ada relevansinya tidak ada. Itu dikaji oleh peratan, mengapa urutannya seperti ini. Itu memang ada tanasubnya, ada relevansinya. Seperti di Al-Fatihah kita memohon hidayah, ihdina as-siratal mustaqim. Di Al-Baqarah jawabannya, dalikal hitabu la roiba fih hudan lil muttaqin. Berarti nyambung antara pedah dengan Al-Baqarah. Di Al-Fatihah kita meminta hidayah, di Al-Baqarah inilah sumber hidayah Al-Quran. Itu ada tanasubnya, sebut tanasubus suwan. Ada juga disebut tanasubul ay, relevansi ayat dengan ayat. Bagaimana urut